السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita melanjutkan kajian kita Bapak. Sekarang masuk bab 15, bab bayan khisal man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Benar enggak, Pak? Hadis terakhir sampai mana? Hadis berapa? Oh ya, hadis keberapa ya? Hah? Oh, bab ke-8. Oh iya ya. Lupa. Ini di tempat lain. Sekarang bab itu yang kemarin ya, bab 8 ya. Sekarang bab yang ke-9, bab awalul iman qawlu la ilaha illallah. Bab awal iman adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis yang ke-16, hadis Musayyib bin Hazan, ia berkata: lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahal ibn Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Qala Rasulullah li Abi Talibin: ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah: ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alayh wa ya'udani bitilka al-maqalah hatta qala Abu Talib: akhiru ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Hadis Al-Musayyib bin Hazan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, ketika Abu Talib dalam sakaratul mautnya, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talib ini siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah mendapatkan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Ubay bin Mughirah. Ini dua-duanya pentolan orang musyrikin Quraisy ini, Pak, yang sangat memusuhi Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya Abu Talib yang sedang sakarat itu: hai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bersaksi, aku akan bela engkau di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata: hai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agama ayahmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengucapkan lagi: hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal juga mengulangi lagi: apakah kamu tidak menyukai agama ayahmu Abdul Muttalib? Sampai akhirnya, ya, ternyata terakhir akhir ucapan yang diucapkan oleh Abu Talib, yaitu bahwa ia di atas agama bapaknya dan ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka kemudian Allah pun turunkan ayatnya, maka nalin nabi, tidaklah layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka itu karib kerabat mereka, setelah jelas kepada mereka bahwa mati, mereka mati di atas kekafiran, ya, bahwa mereka penduduk api neraka. Nah, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, bab idza qala al musyrik indal maut la ilaha illallah. Hadis ini Bapak sekalian, kita ambil faedah yang pertama, bolehnya menghadiri atau mendatangi orang kafir yang sedang sakarat untuk kita talqinkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita punya saudara, bapak, kakak yang kafir, Pak, dan dia sedang sakarat, enggak apa-apa, kita datang kemudian kita talqinkan, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, karena ini kesempatan terakhir. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan ia dari api neraka. Iya. Masih di sini Rasulullah SAW mendatangi pamannya Abu Talib. Lalu Rasulullah mengatakan, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, Bapak sekalian. Itu disyariatkan mentalkin mayat dengan ucapan la ilaha illallah. Di dalam satu hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ya, kenapa? Orang yang wafat dan akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir ucapannya ketika ia meninggal adalah ucapan la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Banyak orang yang dihalangi, Pak, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang, Pak, ketika mau meninggal menyanyi. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Dia lebih senang nyanyi. Iya. Kenapa? Karena ternyata kebiasaan hidupnya nyanyi, Pak. Makanya kata Syekh Utsaimin, seseorang itu biasanya wafat di atas kebiasaannya apa? Ada orang yang senangnya nyanyi aja, ya mungkin wafatnya nyanyi, bukan ucapin la ilaha illallah. Maka dari itu, kalau kita ingin ketika kita meninggal dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah, kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tauhidkan Allah di saat kita masih hidup, ya akhwal Islam. Karena na'udzubillah kalau kita wafat di atas kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang wafat di atas kesyirikan haram masuk neraka. Haram masuk surga. Selama-lamanya dia di dalam api neraka. Masallallahu salamata wal afiyah. Dan talqin itu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena di masyarakat kita, Pak, ada sebagian mereka berpendapat begini. Ya kalau nalkinin mayat, jangan la ilaha illallah kepanjangan. Jadi gimana dong? Allah, Allah, Allah. Emang kenapa? Sebab katanya kalau takutnya pas dia mengucapkan la ilaha, mati. La ilaha kan artinya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Berarti dia wafat syirik. Kita katakan emangnya Allah bodoh kayak kamu? Emang Allah tidak tahu niat seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah? Si hamba mau mengucapkan la ilallah, tapi kemudian dia hanya mengucapkan la ilaha, kemudian meninggal. Allah tahu. Bukankah Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun Wama tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan yang tersembunyi di dalam hati. Masa Allah enggak tahu? Rasulullah yang menyuruh kita untuk mentalkinkan apa? La ilaha illallah. Kita mau ganti dengan ucapan Allah, Allah. Bapak tahu enggak, Pak? Ucapan Allah, Allah itu tidak ada makna. Ya. Allah. Orang musyrikin juga bisa kok menyebut Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Apakah dengan ucapan Allah membuat mereka mati di atas tauhid? Masuk Islam? Tidak. Iya. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali kalau Allah saja, apanya apa? Ya Allah saja. Tidak menunjukkan penetapan, tidak menunjukkan kepada peniadaan. Iya. Makanya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan mengganti Allah, Allah ini jelas kebid'ahan yang batil, Pak. Iya, yang tidak pernah bahkan merubah-rubah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Bapak sekalian, faedah yang keberapa? Yang ketiga yang bisa kita petik, atau yang keempat ya. Yaitu bahaya teman-teman yang buruk. Bahaya apa? Teman-teman yang buruk. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib yang dalam keadaan sakaratul maut. Ternyata di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah, dua-duanya ini pentolan orang musyrikin. Rasulullah mengucapkan, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Ternyata Abu Jahal bilang apa? "Apakah kamu tidak menyukai agama bapakmu, hai Abdul Muttalib?" Rasulullah menyampaikan lagi ke Abu Thalib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah." Tapi Abu Jahal mengulangi lagi, Pak. Iya, apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal memilih untuk meninggal di atas agama bapaknya, agama nenek moyangnya, daripada mengucapkan la ilaha illallah. Rupanya Abu Jahal nih, Pak, meninggal gara-gara teman yang buruk. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, menceritakan tentang kisah penduduk api neraka yang menyesal dia masuk neraka gara-gara temannya. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai apa, teman dekatku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah peringatan datang kepadaku. Lihat Bapak sekalian ya, bahaya teman yang buruk, Pak. Makanya kita ini, Pak, di dalam berteman jangan punya moto begini, saya berteman sama siapa saja. Jangan karena pengen disebut gaul, Pak. Iya. Seperti ini enggak dikenal dalam Islam. Islam tidak pernah memerintahkan kita gaul sama siapa aja, enggak. Islam menyuruh kita supaya menjadikan teman akrab kita, teman yang kita curhat sama dia itu orang-orang saleh. Ya Rasulullah SAW sabda apa dalam hadis riwayat Abu Daud, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama siapa? Teman dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia punya teman-teman akrabnya kok pencopet semua ya, begitulah agama dia. Kalau dia mengatakan, oh saya sih insya Allah sholat terus, saya sih ini, tapi kok teman akrabnya LGBT semua, jangan-jangan juga sama orangnya. Iya. Walaupun dia menganggap saya ini sholat tahajud, puasa dan yang lainnya, Tapi ketika kita melihat teman akrabnya orang-orang buruk semua, itu pertanda yang orang buruk. Makanya saudaraku sekalian, agama seseorang itu bisa dinilai dengan apa? Teman-teman dekat dia. Dia dekatnya dengan siapa? Ya, kalau istilah orang Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa'u. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis, Pak. Ya. Burung bangau hinggapnya dengan burung apa? Ya enggak mungkin sama burung pipit kan, Pak? Burung bangau ya dengan burung bangau. Maka demikian pula manusia pun dengan sejenisnya akan dia akan hinggap. Maka perhatikanlah ya, akhi, teman-teman akrab kita, teman-teman dekat kita, dengan siapa kita berteman. Perhatikan saudaraku. Karena teman yang soleh insyaallah akan bermanfaat untuk kita di dunia kita dan di akhirat kita. Teman yang soleh itu bermanfaat di dunia kita dengan apa? Dengan nasihatnya, dengan ya ketika kita salah kita diingatkan, diluruskan. Sementara nanti di akhirat teman yang soleh itu, Pak, insyaallah memberikan syafaat. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, bahwa nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath, maka kaum mukminin akan kembali kepada Allah. Lalu mereka akan berkata, ya Rab, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rab, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu salat bersama kami, ya Allah, yang dahulu berpuasa bersama kami, ya Allah, kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka? Dan mereka terus, kata Rasulullah, minta kepada Allah supaya teman-temannya itu dikeluarkan dari api neraka. Sampai akhirnya Allah berfirman, apa, Pak? Ya, idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka. Dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun pergilah mengambil teman-temannya dari api neraka, diselamatkan mereka itu. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya sangat beruntung sekali, Pak, kalau kita punya teman yang soleh. Namun tentunya, Pak, ya, berteman dengan yang soleh itu harus sabar. Karena teman kita itu bukan malaikat. Teman kita itu manusia. Sesoleh apapun dia pasti punya kekurangan. Iya enggak? Pasti. Ya. Maka kalau kita berteman dengan orang yang soleh, suatu ketika kita akan mendapatkan kekurangan-kekurangannya. Ya sabarlah. Makanya Allah menyuruh kita untuk sabar. Allah berfirman apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang menyuruh Rabbnya di waktu pagi dan petang. Tuh lihat, Allah menyuruh Rasulullah sabar bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh Allah di waktu pagi dan petang. Sabar, sabar. Iya. Jangan sampai kita ini punya prinsip kalau punya teman salah dikit tinggalin. Ana jamin, Pak, orang kayak gini enggak bakalan punya teman, Pak. Wallah. Iya. Kita lanjutkan faedah selanjutnya hadis ini yang akan Islam kita ambil faedah. Bahwa syariat Islam diturun berangsur-angsur dan terjadi padanya hukum-hukum yang dihapus dan yang menghapus, yang dikenal dengan nasikh dan mansukh. Tadinya Rasulullah SAW berkata apa? Demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu, hai pamanku, selama aku tidak dilarang. Iya. Ternyata kemudian Allah turunkan apa? Larangan. Iya. Berarti Allah di sini mengingatkan tidak boleh perbuatan seperti itu. Dan hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, ya, bahwasanya memohonkan ampunan untuk orang-orang kafir itu tidak boleh. Memohonkan ampunan untuk orang-orang yang sudah yang mati di atas kekafiran, tidak boleh. Kalau antum misalnya punya orang tua meninggal di atas kekafiran, tidak boleh antum bilang begini, ya Allah ampuni ibu saya, ya Allah ampuni orang tua saya, tidak boleh. dilarang oleh Allah dalam surat At-Taubah ini. Ya. Allah mengatakan ma kana lin-nabiy wallazina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin. Tidak layak bagi nabi, tidak pula orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik itu, Pak. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka karib kerabat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas kepada mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka penduduk neraka, maksudnya setelah jelas bahwa mereka mati di atas kekafiran. Ya. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab yang ke-10. Bab man laqiya Allah bil iman wa huwa ghairu syakin fi dakhalal jannah wa hurrima 'alan nar. Bab orang yang bertemu dengan Allah, itu meninggal dunia dengan membawa keimanan dalam keadaan ia tidak ragu padanya, maka ia pasti masuk surga dan haram masuk neraka. Hadis nomor 17. Hadis Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis Ubadah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, siapa yang bersaksi wa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia saja, tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwasannya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya Yesus, ya, dan bahwasannya Nabi Isa adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dan roh darinya, dan bahwasannya dia beriman bahwa surga itu hak adanya, neraka itu hak adanya, maka Allah pasti masukkan ia ke surga sesuai dengan amalannya. Ya. Niat Bapak sekalian, Rasulullah SAW di sini menjamin orang-orang yang mempunyai sifat ini pasti masuk surga. Apa itu? Yang pertama, orang yang bersaksi la ilaha, bersaksi. Sudah pernah kita jelaskan, Pak, yang namanya persaksian itu harus di atas keilmuan. Antum kalau diminta jadi saksi dalam sebuah mahkamah, ya, pengadilan, lalu antum mengatakan saya siap jadi saksi, Pak. Ya. Yang namanya antum bersaksi di hadapan hakim pasti akan mempersaksikan apa yang kita ketahui, ya kan? Mungkin kalau antum ditanya, "Kak, kamu kok berani sih jadi saksi?" Antum akan menjawab, "Ya, saya melihat kok kejadiannya. Saya tahu permasalahannya." Ya, kita berani bersaksi karena kita tahu. Maka orang yang bersaksi la ilaha illallah, dia pun juga harus di atas apa, Pak? Keilmuan. Sebatas ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi syiriknya jalan terus. Kedukunnya rajin. Ya. Mengadakan kuburan selain Allah. Apakah bermanfaat la ilallah? Enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena konsekuensi la ilaha illallah menjauhkan segala macam apa? Kesyirikan. Dan hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu, Pak, sebagaimana pernah kita ceritakan, ya, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka disuruh mengucapkan la ilallah, mau tidak, Pak? Enggak mau. Kenapa? Mereka tahu konsekuensinya. Mereka harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Makanya mereka berkata apa orang-orang musyrikin itu? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Paham, mereka paham. Sementara di zaman sekarang banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak paham, Pak. Enggak paham. Ya. La ilaha illallahnya mantap lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi datang ke dukunnya juga rajin, Pak. Iya. Jimat-jimat, raja-raja dan yang lainnya. Yang jelas syirik gitu ya, akhwal Islam. Kenapa? Karena tidak faham makna la ilaha illallah. Ikhwatlah Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya kita di atas keilmuan. Apa sih yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Apa konsekuensi daripada la ilaha illallah? Harus. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dan bahwasanya dia bersaksi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Dan sudah pernah kita jelaskan, Pak. Bahwa ucapan hamba membantah orang yang berlebihan terhadap Rasulullah. Wajib kita yakini Nabi Muhammad itu hamba, bukan Tuhan. Ada enggak yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ada. Ya. Mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang sebetulnya tidak boleh untuk Rasulullah, itu hanya untuk Allah saja. Ada enggak, Pak? Ada. Itu selawat nariyah isinya apa? Usalli salatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala Rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu. Terus wa tanfariju anhul qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku ucapkan salam dengan salam yang sempurna untuk Rasulullah, yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan, yang dengan Rasulullah akan hilang kesulitan, yang dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan, yang dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Bayangkan, ini kan syirik, syirik jelas, Pak. Itu sifat hanya untuk Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat hanya Allah. Coba antum bayangkan salawat kamilah ini dengan ayat surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Lihat, Rasulullah SAW disuruh mengatakan oleh Allah, katakan bahwa aku pribadi, aku, kata Rasulullah, aku tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku sendiri, apalagi buat orang lain. Tidak bisa memberikan mudarat juga. Sementara di situ disebutkan apa? Dengan Rasulullah hilang semua kesulitan. Dengan Rasulullah terpenuhi semua kebutuhan. Dengan Rasulullah tercapai semua keinginan. Subhanallah. Ya akhal Islam, ini jelas kesyirikan ya. Ya. Terkadang orang karena enggak paham aja, Pak. Ya, dilantunin begitu kayaknya enak teh suaranya. Ya, padahal isinya wah. Allahumma musta'an. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Bahkan ya, seringkali dibacakan qasidah-qasidah burdah, Pak, memuji Rasulullah SAW dengan sangat setinggi-tingginya. Di antara pujiannya apa? Wa min judikad dunya wa dharratiha wa min ulumikal lawhi wal qalami. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah adalah dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan qalam. Bayangkan, Rasulullah disifati bahwa Rasulullah tahu ilmu gaib, tahu yang ada dalam lauhul mahfud. Padahal Allah mengatakan apa? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja, Allah saja yang tahu. Ini mensifati Rasulullah tahu yang gaib. Ini jelas syirik dalam rububiyah. Tidak layak ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka wajib kita mengatakan dan meyakini Nabi Muhammad hamba Allah. Berarti ucapan hamba ini meniadakan sikap gulu berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah membawakan hadis bagaimana Rasulullah SAW menutup pintu jangan sampai kita gulu terhadap beliau, Pak. Beliau bersabda, Pak, La tuturuni kama akratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Wa innama ana abdun. Aku ini hanyalah hamba. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat. Ketika ada orang-orang Arab berkata kepada Rasulullah, Ya Sayyidana, Wabna Sayyidina, Wahai Sayyid kami, Wahai anak Sayyid kami, apa kata Rasulullah? As-Sayyid huwallah. Sayyid hanyalah Allah. Ayuhan nas, La yastahuyannakumu syaitan. Hai manusia, jangan sampai syaitan menyeret kalian kepada kesyirikan. Bayangkan. Ya. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, Hai Sayyid kami, Hai anak Sayyid kami. Ternyata Rasulullah menolak dengan mengatakan apa? Sayyid itu hanyalah Allah. Rasulullah tidak ingin umatnya berlebihan pada dirinya, Pak. Tidak ingin. Anas bin Malik berkata apa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Para sahabat Rasulullah sangat mencintai Rasulullah. Namun ketika Rasulullah datang, tidak ada satupun sahabat yang berani berdiri untuk menghormati Rasulullah. Karena para sahabat tahu Rasulullah tidak suka itu. Sementara kita, kalau datang, antum guru nih ya, di kelas, ya istaid, kiaman, wah senangnya berdiri semua menghormati kita. Rasulullah gak suka digituin, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan man sarrahu an yatamatsala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka ya orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempatnya duduk, tempat duduknya di neraka. Kita yang berdiri, Pak, menghormati tamu, menghormati ini boleh, kata para ulama, boleh. Cuma kalau orang tadi jadi ketagihan dihormati begitu dan merasa senang, kata Rasulullah apa? Hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Hati-hati Bapak sekalian. Lihatlah Rasulullah SAW. Beliau menutup pintu jangan sampai umatnya bersikap gulu berlebihan terhadap Rasulullah SAW. Demikian di akal Islam. Ya Rasulullah menutup ya pintu-pintu syirik. Jangan sampai jatuh kepada apa? Kesyirikan. Kemudian Rasulullah bersabda, dan dia bersaksi bahwasanya Isa, yaitu Yesus, ya dengan bahasa orang mereka ya, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wajib kita yakini, Pak. Dan umat Islam semua alhamdulillah punya keyakinan Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ya. Umat Islam itu tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Umat Islam mengatakan Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kita tengah-tengah di antara mereka, Bapak sekalian. Ya. Dan Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, enggak pernah. Ya, pernah enggak dengar ceramahnya Dr. Zakir Naik, Pak, yang menantang orang-orang Nasrani. Kalau ada satu ayat saja yang menyebutkan bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan, hari ini saya masuk Nasrani, kata Dr. Zakir. Sampai Dr. Zakir Naik itu menantang, Pak. Karena enggak ada. Enggak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa berkata aku anak Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran, jangan tanya dalam Al-Quran. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah, nanti pada hari kiamat, Nabi Isa akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وإلهين من دون الله. هاي عيسى, apakah kamu dahulu di dunia pernah berkata, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tak layak aku mengucapkan kata-kata yang tak berhak seperti itu. Masya Allah ya khotbah Islam, azani Allah ya. Ya. Kemudian beliau berkata, para Rasulullah SAW sabda, dan ia bersaksi bahwa Nabi Isa itu kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam. Kalimat apa itu? Ucapan kun, jadilah. Ya, karena Allah kalau menciptakan sesuatu tinggal mengucapkan apa? Kun, jadilah. Fayakun, maka ia pun jadi. Waruhum min, dan bahwasannya Nabi Isa itu roh. Ya, yang berasal dari Allah, artinya termasuk roh yang Allah ciptakan. Ya, karena Maryam beliau mengandung Nabi Isa tanpa ayah, Pak. Tanpa apa? Tanpa ayah. Maka orang-orang Yahudi menuduh Nabi apa, menuduh Maryam apa? Berzina. Sementara orang Nasrani mengatakan apa? Kalau Isa tidak punya bapak, pasti bapaknya Tuhan. Karena enggak punya bapak, berarti bapaknya apa? Tuhan. Maka Allah bantah dalam surat Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu sama dengan Adam. Isa punya ibu, tidak punya ayah. Nabi Adam tidak punya ibu, tidak punya ayah. Artinya siapa yang lebih berhak dipertuhankan kalau seperti itu? Kalau kalian alasannya, oh Nabi Isa gak punya bapak tapi punya ibu, berarti bapaknya siapa? Allah. Berarti Nabi Isa anak Tuhan. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Gak punya bapak, gak punya ibu. Sementara orang Nasrani tidak pernah meyakini Nabi Adam itu sebagai apa? Tuhan. Iya. Wal jannatu haqqun wan naru haqq. Dan ia bersaksi bahwa surga itu hak adanya, benar. Dan ia pun bersaksi bahwasanya neraka itu hak adanya, benar. Wajib diyakini, Pak, bahwa surga dan neraka itu ada. Iya. Surga adanya di mana? Di langit yang ketujuh sana. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan apa? Surga. Dan surga itu kata Rasulullah SAW ada berapa tingkat? 100. Ya. Di mana jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu seantara jarak langit dan bumi, bayangkan. Dan tingkatan surga yang paling rendah, antum tahu? Kata Rasulullah, yaitu diberikan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat lagi. Bayangkan, itu tingkatan dunia yang paling, surga yang paling rendah, yaitu diberikan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat. Siapa di antara di dunia ini, orang terkaya di dunia ini, Pak, yang memiliki dunia? Gak ada. Kekayaan dunia ini, Pak, digali terus, gak pernah ada habis-habisnya, gak, Pak? Ada barang tambangnya, berliannya, emasnya, pertaniannya, tidak pernah ada habisnya. Penduduk surga diberikan oleh Allah dunia dan seisinya dan 10. Itu yang paling rendah, Pak. Yang paling rendah. Yang paling tinggi, jangan tanya Anda. Maka dari itu aneh kalau ada orang yang menggadaikan akhiratnya demi untuk mendapatkan apa? Dunia yang sedikit, ya Allah, ya Rabbi. Ikhwata Islam, wajib kita yakini surga. Tapi apa konsekuensi kita mengimani surga, Pak? Sebatas mengimani, oh saya percaya surga ada, tapi ternyata tidak ada keinginan untuk meraihnya, tidak ada usaha untuk meraihnya, sama aja bohong. Kalau kita yakin ada surga, berarti kewajiban kita, Pak, berusaha sekuat tenaga untuk meraih surga. Bagaimana caranya? Surga milik Allah, bukan nenek moyang kita, Pak. Surga hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dari itulah siapapun yang beriman kepada surga, wajib dia berusaha sekuat tenaga meraih surga. Dengan cara apa? Beriman dan beramal saleh. Masuk surga bukan dengan berangan-angan. Wah, insya Allah saya masuk surga. Tahu orang Yahudi dan Nasrani kan kayak gitu, Pak. Apa kata orang Yahudi dan Nasrani? وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أَوْ نَصَارَى. Mereka berkata, enggak ada yang bisa masuk surga kecuali suruh apa Yahudi dan Nasrani aja. Selain itu, masuk neraka semua. Ya. Jangan kita menganggap begitu. Kita juga enggak boleh pede. Ah, saya yakin insya Allah masuk surga lah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Pak, ketika Uthman bin Maz'un meninggal dunia, ya, seorang sahabiat berkata, hani'an lak, laqad akramaka Allah, selamat untukmu hai Uthman, sungguh Allah telah memuliakan kamu. Apa kata Rasulullah kepada sahabiat ini? Wa may yudrik annallaha qad akramah. Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakan dia? Apa kata wanita ini? Hei Rasulullah, lantas siapa yang Allah muliakan dia? Apa kata Rasulullah? Hatta ana wa ana Rasulullah la adri ma yuf'alu bi. Aku sendiri sebagai Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan untukku. Artinya aku, ya Rasulullah mengatakan, aku sendiri sebagai Rasulullah, aku tidak merasa bahwa saya pasti masuk surga. Padahal Rasulullah sudah dijamin gak masuk surga, Pak. Sudah dijamin masuk surga, pasti itu. Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al kautsar. Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi masalahnya, Pak, Abu Bakar dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga, tapi apakah mereka mengatakan pernah sekali saja saya udah dijamin masuk surga? Enggak ada. Bahkan Umar berkata apa? Andaikan ibu Umar tidak melahirkan Umar. Umar juga berkata, andaikan aku menjadi sebatang kayu saja. Masya Allah, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Sementara kita beramal di kita aja udah petantang petenteng, Pak. Udah kayak wali, udah wali kelas. Ya. Udah merasa dirinya derajatnya tinggi dan yang lainnya, Masya Allah. Baru sholat 5 waktu rajin aja udah surga deh kayaknya. Ya. Ya akhi, bukannya kita suudon sama Allah, tapi kita merasa seakan-akan kita sudah, Masya Allah. Ini bahaya ya akhi. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kapan seseorang itu disebut buruk? Kata Aisyah apa? Ketika dia merasa dirinya telah baik. Kapan seseorang itu disebut buruk? Apa kata Aisyah? Ketika merasa dirinya telah, dia merasa telah super, sudah hebat, sudah lebih, sudah Masya Allah gitu, Pak. Berarti orang ini sudah buruk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Karena orang yang beriman tuh gak pernah merasa puas dan gak merasa pede. Tapi dia tetap berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya. Nah inilah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan ya. Dan ia bersaksi bahwa surga itu hak dan neraka pun hak. Wajib kita yakini akan adanya api neraka, Pak. Dan bahwasanya api neraka itu ya, dahsyat sekali siksanya. Menyakitkan sekali siksanya. Kalau antum ingin merasakan api neraka ya, Pak ya, ambil lilin, bakar tuh jari ente itu. Kalau kepanasan, antum ingat api neraka kata Rasulullah 70 kali lipat panasnya api dunia. Bayangkan, kita saja di dunia gak kuat dengan api dunia, bagaimana dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Tapi tentunya, Pak, keimanan kita kepada neraka punya konsekuensi juga. Apa konsekuensinya? Kita harus lari dari api. Lari dari api neraka dengan cara apa? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maka aneh kalau ditanya, kamu beriman kepada api neraka? Beriman. Tapi kok kamu gak lari ya? Itu Pak, karena keyakinannya lemah sebetulnya. Kalau keyakinannya kuat banget, dia akan lari dari api neraka. Sejauh-jauhnya dia akan berusaha. Jangan sampai ia masuk ke dalam api neraka. Ya. Kita lanjutkan. Ia bersaksi bahwa surga itu hak, neraka hak. Maka Allah pasti masukkan ia ke surga sesuai dengan amalan dia. Ini menunjukkan seseorang masuk surga itu, derajat di surga itu ditentukan oleh apa? Amal. Semakin tinggi amalnya, semakin tinggi. Semakin kurang, ya semakin kurang. Tapi Pak, antum jangan punya cita-cita rendah. Kalau saya sih yang penting masuk surga, Ustadz. Mau tingkat berapa, terserah deh, alhamdulillah, daripada neraka. Jangan begitu ya, Afi. Kita harus punya cita-cita bisa dapat surga yang paling tinggi gitu. Kata Rasulullah apa? Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling mulia, kata Rasulullah. Dan atapnya langsung arasy Allah. Emang sih kalau kita ngelihat amal kita kayaknya enggak pede, Pak ya. Tapi ya kita harus berusaha. Ya, berusaha dan berusaha ya akhul Islam. Allahu a'lam, sekira cukup kita buka tanya jawab sampai Isya. Ada yang mau nanya enggak? Oh, udah azan. Udah masuk Isya, Pak. Baik, karena sudah masuk Isya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.